saat kita semua merasakan sesuatu yang membuat kita terbang melayang tinggi hingga menghilang. Bahkan terlalu jauh terbang melayang. Oh ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mata-mata sang malaikat kembali datang membawa harapan. Langkah kaki takkan berhenti berjalan dan bangkit kembali. Oh ya, satukan hati. Harapan kita dan rasa, oh oh oh oh, kita berdansa. Mari bangkit dan bernyanyi, hilangkan semua beban di dalam hati. Mari bangkit dan bernyanyi, bergoyang kita sesuka hati. Bernyanyi, bergoyang kita sesuka hati. Mari bangkit dan bernyanyi.